الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. Kita kembali pada pelajaran kitab Tauhid. Akan kita masukin insyaAllah bab baru yang disebutkan oleh penulis Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan bab At-Tasammi biqadil qudah wa nahwihi, bab menamai atau bernama dengan qadhi qudah dan semisalnya. Bab ini menyerupai bab yang sebelumnya, yaitu bab man sabbad dahra faqad ada Allah, barang siapa mencela ad-dahr, masa, waktu, zaman, maka berarti dia telah adallah, mengganggu atau menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Sebab bab ini at-tasammi biqadhi al-qudah, bernama dengan qadhi qudah, dengan bab sebelumnya man sabba ad-dahr, tentang mencela zaman, mencela, memaki, menjelek-jelekkan waktu, keduanya merupakan kesalahan lafaz, ucapan yang tidak beradab terhadap Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal at-tauhid dibangun di atas at-ta'zim, pengakuan kepada Allah. Demikian pula pada bab setelahnya, setelah ini, yaitu tentang ihtiram asma'illah, menghormati, memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sama, ketika bab ini merupakan konsekuensi dari tauhid, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ya di dalam lafaz dan ucapan. Sebagaimana yang telah kita pelajari tadi, bahwa tauhid konsekuensinya adalah seorang muwahhid mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjadikan ada satu makhluk pun yang seolah dia jadikan di kedudukan Allah, sama kedudukannya, posisinya dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang itu merupakan kekhususan Allah. Termasuk dalam hal itu adalah tidak menamai diri sendiri atau menamai orang lain dengan nama-nama yang mengesankan itu, menyamakan diri sendiri atau menyamakan orang lain dengan Allah Subhanahu wa taala, seolah menyetarakannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bernama dengan nama-nama tersebut, sebagaimana yang akan diterangkan oleh penulis rahimahullah, demikian juga diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah di dalam syarahnya, bernama atau menamai orang lain dengan nama-nama tersebut hukumnya adalah muharram, bahkan itu merupakan nama yang paling rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun lafaznya mengandung makna pemuliaan dan pengagungan kepada seseorang, namun di sisi Allah itu adalah rendah. Penulis rahimahullah di sini mengatakan bab at-tasammi, bab bernama. At-tasammi di sini mencakup dua makna. Makna yang pertama adalah menamai diri sendiri. Menamai diri sendiri dengan nama qadhil qudah dan semisalnya. Makna yang kedua adalah dia dinamai oleh orang lain dengan nama tersebut lalu ridha. Maka termasuk di dalam permasalahan ini at-tasammi, menamakan diri sendiri, termasuk di dalam hal ini adalah memberi julukan, laqab, gelar. Ya, sehingga yang dimaksud nama bukan hanya nama ya dari lahir, nama yang diberikan oleh orang tua sejak lahir, namun juga mencakup alqab, julukan-julukan, dan gelar-gelar. Sehingga atasan mi, permasalahan ini mencakup seseorang yang menggelari, menjuluki, menamai dirinya sendiri dengan nama-nama yang dilarang ini. Demikian pula mencakup dinamai oleh orang lain dengan nama-nama tersebut, kemudian dia rela, ridho, suka. Adapun orang yang diberi gelar, diberi julukan oleh orang lain dengan nama-nama tersebut namun tidak ridho, maka dia tidak tercela. Yang tercela dan yang masuk ke dalam ancaman adalah orang yang menamainya, orang yang memberikan gelar itu. Adapun orang ini yang digelari, dijuluki, dinamai, selama dia tidak ridho, maka tidak masuk di dalam ancaman dan celaan ini. Penulis rahimahullah memberikan contoh nama yang dimaksud, yaitu qadhi al-qudhah. Qadhi al-qudhah, qadhi bermakna hakim, al-qudhah bentuk jamak dari hakim, ya hukam. Ya. Jadi qadhi al-qudhah, hakimnya para hakim. Ya, hakimnya para hakim. Nah, terkesan dari lafaz ini bahwa orang yang dinamai dengannya itu memiliki keputusan dan kekuasaan hukum yang sangat luas, bahkan di antara para hakim di seluruh dunia. Ya, dia menghakimi seluruh kaum muslimin dan bahkan dia menghakimi seluruh para hakim. Ya. Jadi bukan hakim wilayah tertentu, ya, atau setidaknya di negara tertentu atau di pengadilan tertentu dalam kasus-kasus tertentu pula. Namun terfahami darinya adalah bahwa dia itu penentu segala urusan di antara seluruh manusia. Nah, ini karena mengandung kesan at-ta'zim al-ghali, pengagungan yang berlebihan. Dan kalau dicermati tidak pantas makna ini kecuali disematkan bagi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memang dialah yang maha mengatur, yang maha memutuskan segala perkara. Nah, makna ini kalau dicermati tidak pantas, tidak layak untuk disebut-sebut kecuali bagi Allah. Oleh karena itu, jika ada seseorang yang menjuluki, menggelari dirinya sendiri atau digelari oleh orang lain dengan julukan semacam ini lalu dia ridha, maka dia terancam dengan ancaman yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh para ulama ya, bahwa julukan yang semisal dengan itu, wa nahwihi, kata penulis, julukan qadhi al-qudhah wa nahwihi dan semisalnya, ya, itu semacam ya julukan malikul amlak, ya, raja para raja, seperti yang disebutkan. Demikian juga dalam bahasa lain, syahan syah, ya, syahun syah, ya, dan lain sebagainya. Nah, dengan ini insyaallah terpahami keterkaitan bab ini dan kitab tauhid. Keterkaitan bab ini dan kitab tauhid adalah bab ini menjelaskan bahwa atasami menamai diri sendiri atau dinamai oleh orang lain dengan nama yang terdapat padanya unsur bersyarikat, ya, bersekutu bersama Allah di dalam at-ta'zim, pengagungan, merupakan kesyirikan di dalam hal rububiyah, merupakan kesyirikan. Bernama atau dinamai oleh orang lain dengan suatu nama atau julukan atau gelar yang terkandung di dalamnya unsur bersekutu bersama Allah di dalam hal pengagungan, itu merupakan kesyirikan di dalam rububiyah. Rububiyah yakni hak Allah untuk mengatur seluruh alam, seluruh makhluk, ya, hak Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan keputusan di antara para makhluk. Nah, ini jelas ya terkait dengan al-qadha, memberi keputusan, ya Allah Subhanahu wa taala dialah yang ya, berhak untuk memberikan aturan, keputusan dan hukum, ketetapan. Ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki al-qadha yang berarti takdir. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang ditetapkan pasti akan terjadi. Ya. Demikian pula di dalam hal syariat, Allah memiliki hak qadha, yang artinya adalah Allah berhak untuk menetapkan hukum syariat yang Dia turunkan kepada para nabi dan para rasul, ya, untuk disampaikan kepada umat manusia. Nah, ini dua macam qadha yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Macam yang pertama adalah qadha kauni. Allah Subhanahu wa taala memiliki qadha kauni yang semakna dengan takdir. Hukum Allah Subhanahu wa taala dan ketetapannya yang semakna dengan takdir. Macam yang kedua adalah al-qadha syar'i, hukum syariat. Ini semakna dengan syariat, wahyu yang Allah turunkan kepada para nabi. Nah, itu semua adalah hak Allah. Ya, maka tidak boleh ada yang ya, menyamakan. Ya, tidak boleh ada selain Allah yang menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara-perkara tersebut. Nah, mungkin muncul pertanyaan, bagaimana jika ya menamai, menjuluki ya dengan semacam ini, ya qadhi, namun diidhofahkan, disandarkan kepada zaman atau tempat tertentu. Ya, misalkan ya qadhi al-qudhah fil mamlakati al-arabiyyati saudiyah, misalkan ini hakimnya para hakim di kerajaan Arab Saudi. Ya, di kerajaan Arab Saudi, jadi disandarkan, dipersempit cakupannya. Ya, berbeda dengan yang tadi disebutkan oleh penulis rahimahullah di judul, qadhi al-qudhah ini mutlak. Ya, mencakup seluruh al-qudhah. Dialah hakim seluruh qudhah, seluruh para hakim. Ya. Adapun ini ya ditakyid, dikaitkan dengan tempat tertentu. Misalkan dia hakimnya para hakim, atasan para hakim di kerajaan Arab Saudi atau di negeri ini, negeri itu. Nah, atau ini adalah hakimnya para hakim di daerah ini. Apakah yang semacam ini boleh? Ya, diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa ya, lafaz semacam ini dari segi makna boleh, jaiz. Karena ini dikaitkan ya dengan sesuatu hal yang tertentu sehingga maknanya tidak mencakup seluruh makhluk. Tidak seperti qadhi al-qudhah. Ya. Sehingga tidak sampai ya dikatakan menyamai Allah Subhanahu wa taala dan menyekutukan Allah dalam perkara qadha, dalam perkara qadha, pemberian keputusan. Sebab qadha Allah, keputusan hukum Allah Subhanahu wa taala itu kan tidak terikat, tidak terkait dan tidak terbatas dengan zaman atau tempat tertentu. Dikatakan menyekutukan Allah jika disebut mutlak, qadhil qudhah mutlak. Ya, hakimnya para hakim, pemberi keputusan ya di atas seluruh pemberi keputusan. Ya. Itu yang mutlak, itu yang merupakan syirk, ya, kesyirikan. Adapun mengaitkannya dengan tempat tertentu, maka jelas ya itu tidak sampai dikatakan ya menyamai Allah Subhanahu wa taala atau menyamakan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala ya qadha-nya, hukumnya, kekuasaannya itu tidak terikat dan tidak terbatas. Adapun kita menamai orang ini hanya dengan nama yang menunjukkan pembatasan. Ya. Walaupun demikian, namun tidak sepantasnya untuk menamai diri sendiri, ya, atau menerima dinamai dengan nama semacam itu walaupun diberi qaid, diberi pembatasan. Ya, qadhi qudah hadzal balad. Hakimnya para hakim di negeri ini, misalkan. Ya. Kenapa tidak pantas? Ya, karena yang namanya ya jiwa manusia itu ya bisa mudah terbawa ya dengan pujian-pujian, ya. Bisa menjadi ujub, bisa ghurur. Ya, kalau sudah seperti itu, ya, bisa jadi dia akan menolak al-haq ketika dia memiliki pendapat yang berlawanan dengan al-haq, kebenaran, sehingga berbahaya. Bisa membuat seseorang itu ya tergelincir dalam hidupnya karena ujub, ghurur, menolak al-haq, ya, berbangga diri. Ya, karena dipuji dengan gelar-gelar semacam itu. Ya, walaupun dari segi makna boleh ya, karena diqaid, dibatasi, namun ya tetap sebaiknya tidak. Wallahu a'lam. Kemudian yang semisal dengan qadhi al-qudhah, atau dibahas pula oleh para ulama, ya, bagaimana dengan gelar Syekhul Islam, ya, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, rahimahumullah. Nah, jawabannya boleh atau tidak ini? Ya, apakah ini tergolong ya lafaz yang mengandung unsur menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Namun sebelumnya ya perlu kita ketahui bahwa nama ini, julukan dan gelar ini Syekhul Islam, ya, ini merebak ya di generasi-generasi belakangan, ya, tengah-tengah kaum muslimin. Nah, dan ini gelar semacam ini Syekhul Islam, ya, ini juga apa namanya banyak didapati di kalangan Daulah Utsmaniyah, ya, Daulah Utsmaniyah dahulu, ya, Turki Ottoman begitu ya, Turki Ottoman. Nah, intinya tidak didapati di zaman-zaman terdahulu sebenarnya di generasi salaf, atau tidak sering didapati, wallahu alam. Intinya merebaknya itu di belakangan, wallahu alam. Hanya saja terkait dengan hukumnya bagaimana, maka dikembalikan kepada niat terkait dengan gelar Syekhul Islam. Adapun menggelari diri sendiri dengan itu ya sangat tidak pantas, sangat tidak baik. Namun bagaimana jika menggelari, menjuluki orang lain dengan gelar Syekhul Islam? Ya, maka ya jawabannya dikembalikan kepada niat. Jika yang dimaksud dengan Syekhul Islam adalah bahwa orang ini merupakan rujukan mutlak di dalam agama Islam, maka ini tidak boleh. Tidak boleh dengan anggapan, dengan niat bahwa orang ini yang merupakan rujukan mutlak di dalam agama Islam, yang rujukan yang mutlak, yang absolut, ya, selalu benar. Ya, seandainya ada yang berhak untuk dijuluki dan Syekhul Islam, ya, di kalangan umat ini, maka yang paling berhak mendapatkannya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, khalifah pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan beliaulah orang yang paling afdal, ya, setelah para nabi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Namun keadaan yang kedua, jika yang dimaksudkan dengan sifat atau gelar ini Syekhul Islam adalah bahwa orang ini telah memberikan pembaruan di dalam Islam, ya, sekian banyak ya syariat-syariat dan prinsip-prinsip Islam yang mulai pudar di suatu zaman atau di suatu wilayah yang luas, kemudian datang tokoh ini ya dengan membaharui Islam, memulihkan kembali ya, prinsip-prinsip Islam yang mulai pudar di tengah-tengah kaum muslimin, dan orang ini memiliki athar thayyib, ya memiliki kiprah ya dan sumbangsih yang baik terkait dengan Islam, ya terhadap Islam, membela Islam, maka boleh orang yang semacam ini diberi julukan Syekhul Islam dengan niat semacam ini. Nah, bagaimana dengan julukan Al-Imam? Ya, boleh atau tidak? Ya. Kalau menamai diri sendiri dengan itu ya sangat tidak pantas ya. Walaupun yang dimaksudnya sekedar imam masjid ya, jangan sampai menjadi gelar, apalagi yang memberikannya adalah diri sendiri. Namun jika digelari oleh orang lain atau kita menggelari, menyebut orang lain dengan gelar ini Al-Imam, ya maka bagaimana hukumnya? Ya. Ya, jawabannya jika orang ini memang berhak untuk mendapatkan gelar itu maka boleh. Ya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengingatkan bahwa tidak sepantasnya menyebut seseorang dengan gelar imam, kecuali orang yang memang qudwah, dia adalah seorang teladan, panutan, walau atba', dan memiliki banyak pengikut. Banyak pengikut yang mengambil manfaat darinya. Dia seorang teladan, panutan, dan memiliki pengikut yang banyak. Seperti Imam Ahmad rahimahullah, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan selain mereka rahimahullah, yang memiliki ya, sumbangsi dan kiprah yang besar dalam agama Islam. Tidak sepantasnya bermudah-mudahan menyebut seseorang dengan julukan imam. Sebab ya, bermudah-mudahan memberikan julukan dengan itu, dengan gelar al-imam, ya, maka ini apa, sangat dikhawatirkan ya, mungkin akan menipu umat. Orang yang tidak tahu akhirnya tertipu dengan orang ini, padahal dia tidak pantas untuk dijuluki al-imam ya, dan tidak pantas untuk menjadi panutan. Ya, walaupun dia mungkin orang baik, tapi tidak sampai pada taraf para a'immah, para imam-imam kaum muslimin. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian bagaimana dengan julukan-julukan lain? Misalkan ini yang sering juga disebutkan, seperti Ayatullah. Ya, Ayatullah, Hujjatullah, Hujjatul Islam, Ayatullah, Hujjatullah, Hujjatul Islam. Nah, boleh atau enggak ini? Nah, gelar-gelar semacam ini diterangkan oleh para ulama Al-Qab Hadithah, merupakan gelar-gelar yang baru dan tidak pantas. Dan tidak pantas. Kenapa? Sebab terkait dengan hujjah, hujjatullah. Apa makna hujjatullah? Ya, hujjah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kenyataannya tidak ada hujjatullah, tidak ada hujjah lillah ala ibadi, tidak ada hujjah Allah yang tegak atas para hambanya kecuali para rasul. Para rasul, mereka lah hujjatullah, dengan sebab mereka tegak hujjah Allah atas para hambanya. Rasulah mubashirin wa munzirin li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Ya, Allah mengutus para rasul memberi kabar gembira dan memberi peringatan agar manusia tidak lagi memiliki hujjah. Ya, setelah diutusnya para rasul itu, manusia tidak memiliki alasan-alasan untuk membela diri di hadapan Allah pada hari kiamat jika mereka tidak beriman kepada Allah dan para rasulnya. Ya, hujjatullah itu adalah ar-rusul, para rasul. Maka tidak boleh disematkan kepada seseorang yang bukan rasul, bukan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan julukan atau gelar hujjah Allah. Bagaimana dengan gelar Ayatullah? Ya, gelar Ayatullah. Ya, mungkin seperti gelar siapa? Ya, Ayatullah apa? Al-Khomeini gitu ya, atau Al-Khomeini atau apa? Dan semisal dengan itu, diterangkan oleh para ulama gelar Ayatullah maka mengandung dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah ya, Ayatullah, ayat di sini memiliki makna ayat yang umum ya, seluruh makhluk. Maka dalam gelar ini tidak ada pujian sedikit pun. Kenapa? Li'anna kulla syai'in ayah lillah. Karena segala sesuatu, semua makhluk itu adalah ayat Allah. Ya, seperti kata penyair, wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahidu. Di dalam segala sesuatu itu terdapat ayat tanda yang menunjukkan, membuktikan bahwa Allah itu Maha Satu, Maha Esa. Ya, sehingga kalau dimaksud Ayatullah, maksudnya apa? Makhluk Allah. Ya, sudah, enggak ada pujiannya. Ya, percuma. Ya, namun jika yang dimaksud dengan Ayatullah, ini kemungkinan yang kedua adalah makna khusus, makna yang istimewa dari kata ayah. Maksudnya adalah orang ini memiliki ayah khariqah, orang ini memiliki ya, hal yang luar biasa, memiliki kemampuan melakukan hal-hal atau memiliki sifat-sifat di luar batas manusia ya, di luar batas sebagai manusia ya, memiliki apa semacam karamah dan seterusnya yang dianggap seperti itu, maka ini pada umumnya merupakan ya, julukan dan gelar yang melampaui batas ya. Sampai ketika ada orang yang dianggap memiliki karamah atau memiliki kemampuan melakukan hal-hal yang takhriq al-adah ya, di luar kebiasaan, di luar ya, kemampuan manusia pada umumnya, ini biasanya yang dimaukan dengan Ayatullah adalah julukan yang ghulu, melampaui batas ya, dan sangat dikhawatirkan. Nah, ya, mau bagaimanapun, ya, kalau ingin memuji seorang, ya pujilah dengan ya, hal-hal yang memang ada pada dirinya dan tidak mengandung unsur ghulu, serta tidak membawa orang itu kepada sifat ujub dan ghurur. Ya, jangan, jadi jujur dalam memuji, kemudian tidak ada unsur ghulu, melampaui batas, kemudian ya, dilihat, jangan sampai membuat orang itu ghulu, ujub, jangan sampai membuat orang itu ujub dan ghurur, bangga diri dan tertipu dengan dirinya sendiri. Ya, cukuplah jika dia seorang yang berilmu, katakanlah alim. Dia jika dia adalah seorang juru fatwa, katakanlah mufti. Dia seorang hakim, qadhi, hakim, imam. Ya, jika memang dia pantas untuk mendapatkan gelar-gelar tersebut. Nah, Nama Syekh Salih Al-Syekh Hafizahullah mengingatkan bahwa jika kita mendapati lafaz-lafaz, gelar-gelar yang ghulu semacam ini di dalam kitab-kitab ya, di dalam buku-buku dan semisalnya ya, maka ya, ketika kita menukilkan dari buku tersebut dan nukilan, kalimat-kalimat nukilan kita ya, terdapat gelar-gelar semacam itu, qadil qudah ya, dan semisalnya, maka ya, semestinya kita ubah ya, yang wajib adalah kita mengubah gelar-gelar tersebut ya, ya, di dalam tulisan kita, walaupun kita menukil dari buku-bukunya seperti itu, namun diubah. Orang dia mengatakan, loh, berarti tidak amanah dalam menukil. Ya, amanah ilmiah. Ya, kata Syekh Salih al-Syekh Hafizahullah, wa amanatun naqlin lati yadda'un ya fi martabatin duna tauhidillahi jalla wa'ala bi kathir-kathir. Ya, istilah amanah penukilan, amanah di dalam menukil yang mereka gaungkan itu yang mereka klaim itu, ya, tingkatnya itu jauh-jauh lebih rendah, ya, dibandingkan dengan wajibnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga para ulama mengatakan wajib mengubah gelar-gelar semacam itu. Jangan kita nukilkan, ya, Syekh Fulan, Qadhi Al-Qudhah, dan semacamnya. Jangan diubah. Ya. Nah, dan itu tidak masalah. Ya. Karena tauhid Allah Subhanahu wa Ta'ala, tauhidullah itu jauh lebih wajib daripada amanatul naql yang mereka gaungkan. Amanah dalam penukilan yang mereka gaungkan. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan hadis. Beliau mengatakan fil sahih. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Inna akhna asmin 'inda Allah rajulun tasamma malik al-amlak. La malika illa Allah. Di dalam sahih, ya, dalam sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna akhna asmin." Sesungguhnya akhna, nanti terang oleh beliau, akhna yakni awdha, paling rendah, paling rendah, paling hina. Sesungguhnya nama, ya, atau orang yang paling rendah, paling hina di sisi Allah adalah rajulun, seseorang, tasamma malikal amlak, yang bernama, bergelar malikal amlak, raja para raja. La malika illallah, tidak ada, ya, penguasa dan pengatur kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Qala Sufyan mithlu shahan shah. Sufyan rahimahullah menerangkan itu seperti gelar Shahanshah. Ini bahasa Persia. Ya. Naam. Atau intinya bahasa non-Arab, ya, Ajam. Maknanya adalah sama, raja para raja. Wa fi riwayah, di dalam riwayat yang lain, aghyadhu rajulin 'ala Allah yaumil qiyamati wa akhbathu. Dan di dalam riwayat yang lain dengan redaksi hadisnya aghyadhu rajulin, orang yang paling dimurkai oleh Allah. Ya. Yaumil qiyamah, pada hari kiamat, wa akhbathu, dan orang yang paling jelek. Ya, pada hari kiamat. Man. Qauluhu, ucapannya, sabda beliau akhna, ya, yakni awdha, yang paling rendah, paling hina. Nah, sebelumnya disebutkan di dalam hadis ini nama Sufyan yang meriwayatkan hadis atau yang menjelaskan hadis. Sufyan, beliau adalah Sufyan bin Uyainah bin Maimun Al-Hilali. Jadi yang sering disebutkan, ya, oleh para ulama dari kalangan penulis rahimahullah mengatakan fil sahih, ya, ya, di dalam hadis sahih an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, naam, yang dimaksud dan as-sahih di sini adalah as-sahihain, sahih Bukhari dan Muslim. Ya, dari Abu Hurairah, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau bersabda, "Inna akhna asmin." Sesungguhnya akhna, akhna diterangkan oleh beliau yakni awdha, orang yang paling rendah, orang yang paling hina. di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah seseorang rajulun tasamma malik al-amlak, yang bergelar malik al-amlak, raja para raja. La malika illallah, padahal tidak ada ya pengatur, ya penguasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi diterangkan akhna', yakni awdha'. Ya. Inna akhna' ismin. Sungguhnya nama ya, yang paling rendah, yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun diterangkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, ismin di sini yang dimaksud adalah al-musamma, orang yang bergelar, bukan nama lafaznya. Inna akhna ismin, yani inna akhna musamma, orang yang bergelar atau bernama yang paling rendah begitu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seorang yang bernama Malik al-Amlak, raja para raja. Nah, Malik al-Amlak. Nah, kalimat ini ketika disebutkan ya, gelar ini ketika disebutkan kepada makhluk ya, maka justru menjadi rendah, padahal yang dimaukan oleh mereka adalah pengagungan dan pemuliaan kepada ya, seseorang ya. Namun di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah kalimat dan gelar yang rendah, karena tidak sesuai ya dengan kenyataan orang ini, sebab yang menguasai seluruh makhluk ya, seluruh alam itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika atau walaupun niat dan tujuan ya, pemilik gelar ini, keinginan pemilik gelar ini adalah rifah wal ulu, ya ketinggian derajat ya, di atas manusia, kehormatan ya, maka Allah Subhanahu wa taala justru membalasnya dengan lawan dari keinginannya. Justru Allah jadikan dia orang yang rendah dan hina. Na'udzubillah. Ya. Ini sesuai ya dengan hadis yang menyebutkan tentang al-mutakabbirin, orang-orang yang sombong, yang angkuh, yang menginginkan ketinggian ya, di muka bumi, pada hari kiamat justru dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya yujazaun binaqidi qasdihim. Orang-orang yang sombong itu na'udzubillah dibalas dengan lawan ya, dari keinginan mereka, ingin dibesarkan, ingin mendapatkan ketinggian, namun justru mendapatkan kehinaan. Sebutkan dalam hadis bahwa al-mutakabbirin yaumul qiyamati yuhsyaruna amsal adzar. Orang-orang yang angkuh, yang sombong, yang tinggi di hari kiamat nanti, na'udzubillah, yuhsyarun, akan dikiring ya dalam bentuk-bentuk semut kecil. Ya. Na'udzubillah. Nah, inna akhna ismin indallahi rajulun tasamma, sesungguhnya orang yang paling rendah, paling hina di sisi Allah ya pada hari kiamat adalah rajul, seseorang tasamma, bernama. Di dalam riwayat yang lain disebut yusamma, rajulun yusamma, yang dinamai. Apa perbedaan tasamma dan yusamma? Ya, perbedaannya adalah tasamma berarti dia menggelari dirinya sendiri, sama nafsahu. Kalau yusamma dalam riwayat yang lain artinya dia diberi nama oleh orang lain, diberi gelar oleh orang lain. Nah, baik ini maupun itu ya, baik dia menamai, menggelari dirinya sendiri dengan gelar Malik al-Amlak, raja para raja dan semisalnya ya, atau orang lainlah yang menggelarinya dengan itu, namun dia ridha, tidak mengingkarinya, maka dia ya termasuk orang yang akhna'. Akhna' ismin 'indallah, orang yang paling rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Naam. La malika illallah, padahal tidak ada ya yang menguasai ya, yang menguasai, yang mengatur ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini segala sesuatu itu adalah milik Allah, dan segala sesuatu itu ya, di dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya. Ya, sehingga malikul amlak ini mengandung kesan makna ya, menyamai Allah Subhanahu wa taala dalam kekuasaannya dan pengaturannya ini. Nah, sehingga dalam kalimat tersebut terdapat su'u adab, adab yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan bentuk kesombongan ya, ketinggian yang tidak pantas didapatkan oleh makhluk. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman bagi orang yang menginginkan ketinggian di muka bumi ya, bahwa dia tidak akan mendapatkan ya, bagian di akhirat, jannah ya, surga ya, nikmat, pahala. Allah taala berfirman, tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah negeri akhirat yang kami jadikan, kami tetapkan untuk siapa? Untuk orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di muka bumi, tidak pula menginginkan kerusakan di muka bumi. Wal 'aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, semestinya seorang mukmin itu tidak menginginkan ketinggian di muka bumi. Semestinya yang diinginkan oleh seorang mukmin adalah at-tawadhu, merendah di hadapan Allah. Walaupun mungkin kenyataannya dia memiliki ya, kekuasaan, hak untuk memerintah atau mengatur, maka hendaknya dia niatkan dengan itu al-islah wal-adl bainan nas. Ya. Dia niatkan, dia manfaatkan ya, amanah dari Allah itu untuk memberikan islah, perbaikan hal-hal yang bermaslahat bagi manusia ya, untuk seluruh hamba Allah yang berada di bawah wewenangnya, dan untuk seluruh negeri. Nah, jika ada seorang yang mendapatkan kekuasaan ya, dan dia memiliki niat yang baik semacam itu, maka dia justru mendapatkan cinta Allah, termasuk Allah termasuk makhluk yang paling Allah cintai. Bahkan pemimpin, penguasa yang adil ya, pada hari kiamat itu termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah. Ya. Sab'ah yudhilluhumullah fi dhillatih, ay fi dhillih, yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat di bawah naungannya. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Ya. Sehingga yang dimaksud dengan hadis ini adalah ya, larangan ya, apa? Larangan takabur, sombong. Ya. Dengan seperti dengan bergelar dengan gelar-gelar semacam itu. Ya, bukan larangan untuk ya, menerima kekuasaan ya, memegang kekuasaan dan pemerintahan, bukan itu ya. Walaupun ya, apa namanya, mencari kekuasaan itu ya tidak dibenarkan di dalam syariat ya. Namun seandainya ada orang yang mendapatkannya ya, ini tidak kemudian dilarang untuk menerimanya. Tapi dia harus memiliki niat yang baik, islah. Dia juga harus tawadhu alillah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian penulis rahimahullah mengatakan, qala Sufyan. Sufyan, ini Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Karena seringkali ketika disebutkan Sufyan dari kalangan para ulama terdahulu ya, yang dimaksud adalah Sufyan bin Uyainah atau Sufyan bin Sa'id al-Thawri. Tapi yang dimaksud dengan Sufyan di sini adalah Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah bin Maimun al-Hilali. Dia adalah seorang yang thiqah, hafiz, faqih. Ya. Dan beliau lahir pada tahun 107 Hijriah di Kufah, dan meninggal meninggal di Mekah pada tahun 198 Hijriah. Sufyan bin Uyainah rahimahullah ya menjelaskan makna hadits ini, inna akhna asmin 'indallahi rajulun tasamma malikal amlak, sunnya orang yang paling hina di sisi Allah pada hari kiamat adalah yang bernama dengan gelar malikal amlak, raja para raja. Sufyan bin Uyainah rahimahullah itu seperti gelar Shahanshah. Shahanshah ini gelar di dalam bahasa Farsia, bahasa Persia. Ya, maknanya sama dengan Malikul Amlak. Ya. Malikul Amlak, Shahanshah maknanya sama. Dalam bahasa Indonesia, bahasa kita ya, raja para raja, kurang lebih seperti itu. Nah, apa maksud Sufyan bin Uyainah rahimahullah dengan mengatakan seperti ini? Ya, maksud beliau rahimahullah adalah untuk menjelaskan bahwa gelar dan julukan semacam ini dilarang dengan bahasa apapun, di seluruh bahasa, baik itu dengan bahasa Arab, Malikul Amlak dilarang. Walaupun dia mungkin seorang raja, penguasa tertinggi di negeri itu, tidak boleh digelarin Malikul Amlak, karena ini mengandung makna yang mutlak, absolut, seluruh makhluk dikuasai olehnya. Ya. Maupun dengan bahasa A'jamiyah, bahasa Persia misalkan, Shahanshah, maknanya sama, sama dengan Malikul Amlak. Ya, demikian juga terfahami dalam bahasa kita ya, bahasa Indonesia, raja para raja, enggak boleh. Atau semisalnya, yang mengandung makna yang sama dengan raja para raja. Sehingga maksud Sufyan Ibn Uyain rahimahullah adalah bahwa gelar semacam ini terlarang di seluruh bahasa. Nah, kemudian wa fi riwayah, di dalam riwayat yang lain dengan redaksi aghyadhu rajulin 'ala Allah, orang yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah, pada hari kiamat, wa akhbathu, dan yang paling jelek. Ya. Jadi disebutkan bukan inna akhna asmin 'indallah, di dalam riwayat yang lain aghyadhu rajulin 'ala Allah yaumul qiyamah wa akhbathu rajulun tasamma malikal amlak, begitu maksudnya. Ya. Orang yang paling dimurka oleh Allah pada hari kiamat dan paling jelek adalah yang berjuluk atau bergelar dengan Malikul Amlak, raja para raja. Disebutkan di dalam riwayat yang kedua ini aghyab, yang paling dimurkai. Ya, kita terjemahkan seperti itu ya. Aghyab dari kata ghayl maknanya adalah syiddatul ghadab. Ya, kemurkaan yang sangat, kemarahan yang sangat sebenarnya. Ya, berarti al-ghayl itu adalah al-ghadab asy-syadid. Ya, ghadab, kemarahan yang sangat-sangat, ya, yang sangat-sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang ini. Nah, disimpulkan ya dari riwayat ini bahwa bergelar dengan Malikul Amlak, Shahanshah, raja para raja, ya, dan semisalnya, ya, yang mengandung makna bahwa orang ini menguasai seluruh manusia, seluruh makhluk, ya, bergelar dengan gelar-gelar ini minal kabair, termasuk apa? Dosa-dosa besar. Karena dosa besar itu ya ketentuannya, dhabitnya, kaidahnya bagaimana? Yakni dosa yang disebutkan adanya ancaman khusus. Ya. Ancaman khusus di akhirat, wa'id khas. Ya. Ancaman khusus di akhirat, demikian juga di dunia juga ya, hukum had, termasuk ini ghadab, bahwa pelakunya dimurkai ghadab atau pelakunya dilaknat. Ya, intinya dosa-dosa yang disebutkan semacam ini maka termasuk kabair. Nah, apa keterkaitan hadis ini dengan bab? Ya, keterkaitannya sangat jelas ya. Keterkaitannya adalah bahwa hadis ini menunjukkan diharamkannya bernama, bergelar atau menerima gelar ya dengan qadul qudah, malikul amlak ya dan semisalnya. Intinya bagaimana ketentuannya dilarang? Intinya adalah ya, diharamkannya gelar yang mengandung unsur makna bersekutu menyamai Allah ya, di dalam at-ta'zim, di dalam pengagungan, seolah-olah dia diagungkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, kurang lebih seperti itu kesimpulannya. Diharamkannya seluruh nama, entah itu nama dari lahir diberikan oleh orang tuanya ya, atau gelar ya, atau julukan ya, yang mengandung unsur makna ya, berserikat, bersekutu ya, menyamai Allah ya, di dalam at-ta'zim, di dalam pengagungan. Nah, kemudian Syaikh Shalih Al-Fauzan rahimahullah menyebutkan beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, tahrimu tasammi biqadhi al-qudhah wa nahwihi. Diharamkannya bernama, bergelar dengan qadhi al-qudhah, hakim para hakim dan semisalnya. Kemudian yang kedua, wajibnya ihtiram asma'illah ta'ala. Memuliakan, mengagungkan, menghormati nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini di antara bentuk menghormati nama-nama Allah adalah apa? Adalah jangan menggunakan nama dan gelar yang itu menyerupai nama Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam maknanya. Jangan menggunakan gelar-gelar yang itu ya apa? Seolah menyamai ya Allah Subhanahu wa taala dalam nama-namanya. Ya, mengandung makna penguasaan yang mutlak lah, dan semisalnya. Kemudian faedah yang ketiga, hasungan, dorongan, motivasi agar selalu bertawadhu, ya, merendah dan memilih nama-nama yang paling cocok bagi makhluk. Ya, gelar-gelar juga yang paling cocok, paling tepat bagi makhluk. Ya. Ya, sehingga nama-nama yang justru mengandung unsur pengagungan yang berlebihan ya, itu merupakan nama yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang paling rendah seperti tadi ya. Ya. Kenapa? Karena tidak cocok untuk makhluk, untuk hamba. Sebaliknya, nama yang mengandung unsur ya at-tawadhu, merendah, itu justru yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh apa? Sebagai contoh adalah nama-nama ya yang apa disebutkan kata abad ya, dia adalah hamba Allah, Abdullah, hamba Allah, Abdurrahman, Abdurrahim ya, Abdul Aziz ya, nama-nama yang terdapat pada unsur merendah dan terkhusus merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ini yang bisa kita pelajari di kesempatan pagi hari ini. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Ya, semoga bisa bermanfaat dan terfahami dengan baik oleh kita semua. Innallaha ta'ala alim bis-shawab, walhamdulillah wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam.